Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hujannya deres. Dan deresnya pol. Alhamdulillah. Karena sehari ini saya yakin jenengan podo sama saya. Rasanya sumuk kepanasan, betul ya? Ya, sepertinya kok langitnya itu bocor atau gimana ya? Panasnya luar biasa. Ini sama Allah sekarang dikasih hujan, insyaallah biar seger ya menyambut datangnya bulan Rajab. Semoga kita sebagaimana sampai di bulan Rajab ini bisa nyampe pada bulan Syaban dan sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Amin Allahumma amin. Sehubungan bulan Rajab, maka saya mau menjelaskan tentang beberapa hal yang penting dibahas di bulan Rajab. Biasanya kalau udah Rajab, Syaban, itu cepat atau lambat? Dari Rajab ke Syaban, itu cepat atau lambat? Cepat ya? Terasa atau enggak terasa? Enggak terasa. Begitu Rajab, tiba-tiba Ramadan. Jadi Syaban itu sampai enggak terasa. Rajab, tau-tau Ramadan. Nah, nanti di Syaban kita punya kebiasaan yang bagus. Kebiasaan untuk ziarah. Ya, biasanya orang Jawa bilang nyadran. Ya, nyadran. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang Islami. Bukan nyadran pakai rok mini gitu ya. Itu namanya bukan nyadran tapi edan gitu kan. Masa ke kuburan pakai rok mini. Nanti itu di bulan Syaban, kebiasaan yang bagus di Pulau Jawa. Nah, di bulan Rajab ini ada beberapa hal yang akhir-akhir ini didengungkan oleh orang-orang yang aneh gitu ya. Dibilang jangan poso Rajab, enggak ada tuntunannya. Poso Rajab itu bid'ah. Jadi nanti kalau jenengan poso tambah masuk neraka gitu. Ada orang yang ngomong seperti itu. Saya banyak ditanya, jenengan enggak usah bingung, silahkan poso di bulan Rajab. Karena di bulan Rajab tidak ada hari yang diharamkan untuk berpuasa. Lain kalau di bulan Syawal. Di bulan Syawal itu tanggal 1 Syawal haram untuk puasa. Kenapa? Karena hari raya. Lain dengan di bulan haji, yaitu Idul Adha tanggal 11, 12 dan 13. Di situ haram untuk puasa karena hari tasyrik. Selama tidak ada hari yang diharamkan, berarti kita boleh puasa. Mau puasanya cuma 7 hari ya boleh. Mau puasanya 1 hari boleh. Mau puasanya 3 hari boleh. Mau puasa 1 bulan penuh boleh. Semua ada contohnya dari sahabat. Ada sahabatnya Nabi yang Rajab itu puasa 1 bulan penuh. Tapi dengan catatan, jangan menganggap yang boleh puasa 1 bulan penuh cuma Rajab. Nah, ini yang namanya tidak benar. Karena kita buat aturan sendiri. Kita mau puasa di bulan Rajab 1 bulan penuh boleh. Di bulan haram-haram yang lain, bulan mulia, mau 1 bulan penuh juga boleh. Tidak jadi masalah. Yang kurang bagus justru orang yang tidak berpuasa di bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Bulan pertemuan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusianya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketemu sama Allah. Itu enggak mungkin terulang sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Di muka bumi ada manusia yang diberangkatkan ketemu Allah, itu enggak mungkin ada. Itu cuman berlangsung dan berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain juga enggak dapat, apalagi kita. Ya, nabi-nabi yang lain juga tidak dapat, apalagi kita. Itu khusus untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadinya? Bulan Rajab. Tanggalnya tanggal berapa? Menurut pendapat yang terkuat, tanggal 27 Rajab. Dikenal harinya dengan hari Isra dan Mi'raj. Kalau hari ulang tahun pernikahan jenengan peringati, masa pertemuannya Allah dengan Rasulullah SAW dan pertemuannya Kanjeng Nabi dengan Allah kok enggak kita peringati? Makanya kita aneh. Itu peristiwa yang agung, itu peristiwa yang besar. Memperingati Isra dan Mi'raj merupakan tanda ketakwaan, tanda keimanan. Orang yang tidak mau memperingati justru imannya tanda tanya. Sebab dalam Al-Qur'an jelas Allah menyatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu muncul dan bukti dari hati yang bertakwa. Sehingga kalau dia tidak mau mengagungkan syiar Allah, berarti takwanya hatinya masih tipis. Karena itu kalau ada orang yang bilang memperingati Isra dan Mi'raj bid'ah, enggak ada tuntunannya dan lain sebagainya, maka enggak usah didengarkan. Kita peringati kalau perlu tiap hari. Nawaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ngapunten. Saya teriak-teriak. Soalnya perang sama suara hujan. Yang di sana terpengaruh suara hujan? Enggak, kalau di dalam lebih aman. Yang rodok sini saingan sama suara hujan. Jadi mohon maaf. Dan mohon maaf tadi saya sengaja enggak mimpin dari awal. Persiapan tenggorokan untuk bengak-bengok. Ya, untuk teriak-teriak. Saya barusan datang dari situ Bondo tadi sore. Kemarin ada dakwah di situ Bondo, baru nyampe sore tadi langsung mempersiapkan untuk majelis. Nah, daripada nanti saya ngomongnya enggak bisa los, lebih baik istirahat sebentar biar ngomongnya bisa rodok banter. Sehingga saya juga bisa dengar suara saya, Bapak Ibu juga bisa dengar suara saya. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau ngajarkan satu doa. Saya yakin semuanya udah dapat ya. Ya, coba kita baca dulu bareng-bareng. Itu yang kita janjikan Jumat yang lalu ya. Kita baca bareng-bareng. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Sudah, silakan tuh dibaca tiap hari, terserah mau dibaca habis sholat subuh ya boleh, habis sholat zuhur ya boleh, dibaca setelah tahajud juga boleh. Pokoknya satu hari dibaca minimal sekali, biar kita dapat taufik untuk melakukan amal soleh. Yang kita ketahui sudah banyak, saya, anda, kita sama-sama belajar. Ini belajar bukan hari-hari, tapi udah tahunan kita belajar. Dari mulai kita TK, SD, SMP, SMA, ikut pengajian kesana sini, yang kita pelajari sudah banyak. Tapi yang kita amalkan sudah banyak atau belum? Belum. Nah, kenapa kita belum bisa ngamalkan banyak-banyak? Karena taufiknya belum dapat banyak. Nah, dengan doa ini insya Allah kita dapat tambahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Rajab, perhatikan baik-baik. Nabi kalau masuk doa Rajab, masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apal semua kan? Coba kita baca bersama-sama 3 kali ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah. Doa tadi Nabi yang ngajarkan. Pertanyaan saya, coba diterjemahkan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan berkati kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Pertanyaan saya, Nabi itu sumbernya berkah atau kurang berkah? Kanjeng Nabi sumbernya berkah. Lah kok masih minta berkah? Beliau sumbernya berkah, kok masih minta berkah? Makanya kita jadi manusia jangan merasa sudah cukup berkah. Lah kalau Nabi saja masih kulaan barokah, minta tambahan berkah, doa terus biar berkah. Lah kita-kita ini yang kira-kira berkahnya udah banyak atau masih dikit? Berkah kita kan dikit. Nah kalau berkah kita dikit mestinya nambah, pengen nambah banyak atau enggak pengen nambah banyak? Pengen, cari atau enggak cari? Cari, salah satu cara kita cari adalah minta. Minta kepada siapa? Ya tentunya kepada yang maha memberikan barokah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah biar dapat berkah itu bagaimana? Ternyata di sini Rasul mengajarkan, ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Pertanyaannya, lah bulan Muharram berkah atau tidak? Jumadil Awal berkah atau tidak? Bulan Maulid berkah atau tidak? Bulan Syawal berkah atau tidak? Lah kenapa Rasul kok mintanya cuma Rajab sama Sya'ban? Nah, Maulid pasti berkah, ya kan? Syawal pasti berkah, Dzulhijjah pasti berkah, Muharram pasti berkah. Tiap bulan pasti ada keberkahan. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok minta secara khusus Rajab sama Sya'ban diberkati? Pasti di situ ada keberkahan yang khusus yang tidak Allah letakkan di bulan-bulan yang lain. Lah kita disuruh nyari siapa yang dapat barokahnya Rajab, dapat barokahnya Sya'ban, itu nanti suksesnya di Ramadan. Itu nanti suksesnya di Ramadan. Karena di Ramadan ada keberkahan yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Siapa dapat Lailatul Qadar, ibadahnya hari itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Umur kita belum tentu nyampe 1000 bulan. Tapi kalau kita dapat malam Al-Qadar, sudah umurnya berkah. 1 menit pahalanya 1000 bulan. 1 hari pahalanya 1000 bulan. Lah kapan kita cari Lailatul Qadar? Salahnya orang itu suka cari Lailatul Qadar cuman kalau Ramadan. Lailatul Qadar itu dicarinya mulai Rajab nih ya, mulai nyari. Kalau orang-orang soleh nyari Lailatul Qadar mulai bulan Syawal. Nyarinya, pesennya, nanti dapatnya di Ramadan. Dapatnya di Ramadan, inden dulu. Mau beli mobil, inden, betul? Persediaan terbatas pak, inden dulu. Mau beli handphone, sekarang ada yang inden. Stok habis pak, inden dulu, pesen dulu. Lah kita ini pengen dapat malam Al-Qadar, pesennya ini dari Rajab. Dari Rajab minta sama Allah, ya Allah berkati Rajab, berkati Syaban, sampaikan Ramadan. Biar Ramadan nanti dapat malam Al-Qadar. Nah orang yang baca doa ini berarti dia udah pesan malam Al-Qadar. Ya insya Allah nanti bisa dapat malam Al-Qadar. Nah kebanyakan orang itu bayangkan malam Al-Qadar saja tidak. Mohon maaf ya bu ya. Kalau masuk Ramadan itu udah keburu putus asa. Gitu ya aku kira patut untuk malam Al-Qadar. Setiwas tak gula iya orang bakal kecekel. Kelihatannya saya enggak pantas dapat malam Al-Qadar. Walaupun saya cari enggak mungkin dapat lah kalau model-model seperti saya ini. Ini ada yang udah putus asa. Udah putus asa. Enggak mau cari. Padahal kita harusnya kan cari dari awal. Dari mulai hari pertama sampai akhir itu nyari terus. Tetapi pesannya dari Rajab ini. Dari Rajab ini pesan. Caranya bagaimana? Ya tunjukkan kita layak atau tidak. Biar layak dapat malam Al-Qadar maka Rajab ini betul-betul harus bersih. Rajab gak punya dosa. Rajab hatinya gak ada kok kotoran. Makanya bulan Rajab suruh banyak istighfar. Diperbanyak istighfar. Habis sholat isya minimal baca 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alai. Rabbighfirli warhamni watub alai. Sebanyak 70 kali habis sholat isya. Itu minimal. Lah kita Rajab istighfarnya jalan. Lah kenapa istighfar? Karena Rajab itu waktu untuk babat alas. Di sini ada yang kerjaannya di sawah apa enggak ini? Banyak yang kerja di sawah. Nanya sama yang kerja di sawah. Tanah itu kalau mau ditanam, dibersihkan dulu atau tidak? Dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru nanti ditanam. Terus panennya kapan? berapa bulan berikutnya, tergantung jenis yang ditanam, betul? Nah, bulan Rajab itu bulan untuk babat alasnya, bersihkan ilalang-ilalangnya, biar sawahnya bersih, gak ada tanaman-tanaman liar. Sya'ban itu nandurnya, Ramadan itu panennya. Ramadan itu panennya. Lah Rajab ini kita babat alas. Lah yang alas yang dibabat apa? Ya ini loh, hati kita. Nanya, tolong dijawab jujur. Masih punya dendam sama orang atau tidak? Masih punya? Ciri-ciri orang yang tidak akan dapat malam Al-Qadar, yang hatinya punya dendam dengan orang lain. Mbok sholatnya itu khusyuknya luar biasa, kalau hatinya ada dendam sama orang, itu akan terhambat dari memperoleh malam Al-Qadar. Apalagi kalau dendam kok sama orang tuanya, na'udzubillah min dzalik. Gak boleh, hati harus bersih. Beb, susah tuh beb. Saya mau gak dendam itu susah. Lah ya kalau gampang ya semua orang cepat masuk surganya. Memang penyakit hati ini kan susah. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau ngelakoni jadinya gampang. Lah ngelakoni bagaimana? Ya dirsi'i. Kita bersihkan. Nah bersihkannya bagaimana? Ya sudah ikut apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Zikir itu akan menjadi penggilapnya hati, pembersih hati. Lah karena ini urusannya dosa, ya zikirnya istighfar, minta ampun. Kalau kita rajin minta ampun, ya pasti bersih. Dikosok terus ya bersih. Lah yang jadi masalah dosa kita banyak, minta ampunnya banyak atau sedikit? Sedikit. Lah minta ampunnya sedikit, dosanya banyak. Lah terus kok pengen bersih? Lah kira-kira mimpi atau enggak mimpi? Mimpi. Makanya ulama ahlussunnah pinter, ngerti. Kalau yang namanya sinopel, sinopel nih. Sinopel nih kalau suruh zikir sendiri malas. Kalau enggak diajak istighfar, enggak mau istighfar. Makanya ulama-ulama ini kalau bulan Rajab habis salam dari sholat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai. Mau tidak mau jamaahnya ikut Rabbighfirli warhamni wa tub 'alai. Mungkin ada yang batin kok rarampung-rampung. Berapa puluh kali ini mau bangun pekewuh, ya kan? Enggak bangun ya gringgingen. Lah enggak biasa dia enggak biasa. Udah terpenjara dengan kondisi pekewuh, ya, dengan kondisi pekewuh. Tapi berkat dia mau bertahan karena pekewuhnya, ikut 70 kali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Rajab kita digodok, diajak istighfar bareng-bareng biar bersih. Nanti kalau udah bersih, ya rezekinya lancar. Ramadan itu kita butuh rezeki yang banyak. Dikatakan dalam sebuah hadis, fihi, dalam bulan Ramadan, rezeki seorang mukmin ditambah. Rezekinya mukmin ditambah. Kalau ada orang Ramadan kok rezekinya tambah seret, ciri-ciri dia bukan mukmin yang baik. Karena janjinya Nabi, yuzad fihi rizqul mukmin. Di bulan itu rezeki mukmin ditambah. Yang ditambah mukmin, bukan muslim. Ingat, mukmin sama muslim itu beda. Muslim itu sekedar sholat, puasa, zakat, haji, sekedar itu. Tapi kalau mukmin, dia sholat yakin dia bakal ketemu Allah. Dia sholat dia yakin dia bakal mati. Dia sholat dia yakin nih malaikat kanan nyatet kiri juga memperhatikan. Dia sholat dia yakin Israel itu menanti kapan mau mencabut nyawanya. Yang seperti itu tidak bisa disamakan dengan orang yang sekedar Allahu Akbar. Allahu Akbarnya aja rukuknya enggak jejek. Betul atau betul? Banyak yang rukuknya ngepir. Ya, rukuknya ngepir. Sami Allahu liman hamidah, mestinya tangannya tenang. Banyak yang sami Allahu liman hamidah, tangannya kemudian begini-begini. Banyak atau enggak banyak? Banyak kan? Nah, ini baru derajatnya muslim. Lah nanti yang ditambah rezekinya mukmin, ditambah rezeki apa? Rezeki zahir ditambah, rezeki batin juga ditambah. Lah mukmin ini yang mana? Yang enggak punya dosa tadi karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sejak Rajab sudah berjuang kangen sama Ramadan. Bu, nanya boleh ya, Bu ya? Jangan pernah jadi manten. Pernah. mau lagi. Lo maksudnya bukan jadi mantan lagi, tapi nuansa temanten itu dirasakan lagi mau atau tidak mau? Mau. Nah, selama ini tiap hari merasakan nuansa manten atau biasa saja? Nah, berarti yang salah ibu atau siapa? Mestinya kan tiap hari nuansa itu bisa ada kan? Mestinya kan bisa ada. Nanya ya Pak ya. Ibu-ibu ini waktu jenengan pas diterima jadi mantu setelah akad nikah kan di rumah mertua dulu biasanya begitu ya. Disiapkan kamar atau tidak Pak? Namanya kamar apa? Kamar manten. Kamar manten itu nyambut siapa? Manten. Lah manten yang disambut siapa? Kalau bapak statusnya pas di rumah mertua, yang disambut siapa? Manten laki, laki. Yang nyiapkan siapa? Keluarga dari temanten perempuan. Nanya. Mempersiapkannya itu dadaan atau jauh hari? Jauh hari. Buat siapa? Manten. Manten yang mana? Ini. Ya kan? Untuk bapak-bapak ini. Siapkan jauh hari. Kamarnya dibersihkan enggak? Dibersihkan. Dicat lagi enggak? Spray-nya? Oh baru. Minjem atau beli? Ada yang minjem, ada yang beli. Terus kamarnya dikasih bunga-bunga enggak? Sedep malam melati, kasih enggak? Dikasih. Wangi atau enggak wangi? Wangi. Buat nyambut siapa? Ya nyambut ini bapak-bapak ini. Betul atau betul? Lah, nanya saya. Boleh nanya. Begitu bapak ini masuk ke kamar temanten, rasanya nyaman atau enggak nyaman? Nyaman, malu tapi nyaman. Harumnya luar biasa. Tapi sayang, itu cuma beberapa hari. 2 bulan kemudian kira-kira kamarnya sama atau beda? Spraynya rapi atau mulai kecekele? Nih ya, nih. Ramadan tuh ya mirip begitu. Ramadan itu dihias, nyambut penganten. Lah pengantennya siapa? Kita-kita ini. Kita-kita ini penganten yang disambut oleh Ramadan. 1 bulan penuh disuruh tinggal di kamar yang namanya Ramadan. Enak buat yang bisa merasakan. Enaknya luar biasa. Lah bagaimana caranya bisa merasakan Ramadan tadi? Lawang Ramadan itu enak kok. Itu kamar temanten kok. Di situ Allah grojok berbagai karunianya. Apapun dikasih sama Allah buat yang bisa ngerasakan. Lah selama ini kita merasakan atau lapar? Yang dirasakan lapar, capek atau rasa nikmat? Kalau rasa nikmat itu begini loh. Ojo entek sik posone. Ini nikmat. Puasanya jangan habis, ini nikmat. Tapi kalau belum udah nanya bojone kapan? Hari rayanya kapan ya? Ya, belum udah bingung cari baju buat hari raya. Ini kira-kira merasakan nikmatnya Ramadan atau pengin bojone gendang? Ya, yang ditunggu hari rayanya, bukan Ramadannya. Nah kalau orang-orang soleh karena bisa merasakan nikmatnya Ramadan, gak pengen Ramadan itu habis. Lah mereka menikmati Ramadan caranya dengan apa? Ya ibadah. Jadi mereka ini kalau baca Al-Quran, beliau-beliau nikmatnya luar biasa. Melebihi di bulan yang lain, lain rasanya. Kalau sholat rasanya lebih enak, zikir rasanya lebih enak. Lah kok bisa merasakan? Kenapa? Karena hatinya hidup. Lidah kita kalau sakit gak bisa ngerasakan. Nah Ramadan itu merasakannya pakai hati. Kalau hatinya hidup bisa merasakan. Kalau hatinya mati tidak bisa merasakan. Makanya banyak yang Ramadan diajak sholat sunnah tarawih 20 rakaat nyerah. Ayo hadir di sini ndak orangnya. Jujur saja. Kalau giliran tarawih pilihnya pilih yang 20 atau yang 8. Nanya, katanya bisa menikmati Ramadan. Bisa menikmati atau tidak? Bisa. Bisa menikmati? Bisa. Terus diajak menikmati sholat bisa atau tidak? Yang dinikmati yang 8 atau yang 20? Saya nanya, jenengan disuguhi nasi putih, sambal lalapan, tempe, tahu. Enak, menikmati. Tambah atau enggak tambah? Kalau menikmati tambah atau enggak tambah? Tambah atau enggak tambah? Tambah. Lah ini kalau menikmati sholat, kira-kira sholatnya nambah atau enggak tambah? Nambah. Kalau sholatnya rampung, biasanya geloh atau seneng? Lu sambelnya habis, tulung gawe noneh, ulekno meneh. Itu namanya menikmati, betul? Habis minta lagi. Lah kita-kita ini kalau dikasih 20 rakaat habis alhamdulillah atau minta lagi? Jangankan kok 20, yang 8 saja udah alhamdulillah. Ayo betul atau betul? 8 saja udah alhamdulillah. Timbang sing ora traweh. Lho ini penyakit ini. Alasannya timbang sing ora traweh. Kalau urusan akhirat tuh jangan lihat pada yang lebih rendah, urusan akhirat lihat yang pada lebih tinggi. Lah itu ada tuh teman-teman yang di Hadramut sana, di Hadramut. Satu malam tuh salat tarawihnya bisa 100 rakaat. Satu malam. Lah kok bisa, bagaimana? Rampung di masjid A selesai, masih haus, pengen nambah, pindah ke masjid yang lain yang mulainya setelah masjid A. Karena di sana tuh tarawih itu ya seperti di Solo gini ya. Ada yang mulai jam 7, ada yang mulai yang jam 8, ada yang mulai jam 9. Nah, mereka udah punya jadwalnya. Ini yang mulai jam 7 sampai jam 8 rampung. Ini yang mulai jam 8, jam 9 rampung. Ini yang mulai jam 9, jam 10 rampung. Ini yang mulai jam 10, jam 11 rampung. Yang terakhir, itu masjid yang terakhir, mulainya itu 1 jam sebelum sahur. Begitu selesai makan sahur, kemudian azan subuh, sholat subuh jamaah, gak pulang sampai duha. Nah itu ada yang satu orang, satu malam sampai 30 hari, 29 hari, 30 hari, itu sholat tarawihnya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, sampai subuh. Jadi keluar itu isya, pulangnya duha. Ada yang mau nyontoh? Itu namanya bisa menikmati Ramadan. Nah kok bisa menikmati seperti itu? Kenapa? Hatinya beres. Hatinya beres. Lah hati kita berarti kurang beres. Loh kok hatinya kurang beres, Beb? Mosok toh, Beb? Saya rasa hati saya beres-beres saja. Nah, coba diteliti. Ciri-ciri orang yang hatinya enggak beres. Oh, ini nyinggung diri saya sendiri. Ciri-ciri manusia yang hatinya enggak beres. Di kanan ada malaikat, di kiri ada malaikat, enggak pernah ingat. Nanya, satu hari ini satu hari dari mulai melek sampai sekarang, dikancani malaikat kanan kiri ini bisa kroso atau enggak kroso blas? Blas enggak kroso. Betul kan? Betul. Berarti artinya beres atau enggak beres? Lu udah dikasih tahu sama Allah ada rakib, ada atid. Iya kan? Di kanan dan di kiri. Betul-betul ada. Kroso atau enggak kroso? Belajar ngerasakan atau enggak pernah belajar ngerasakan? Enggak pernah belajar ngerasakan. Berarti hati kita ini beres atau kurang beres? Kurang beres. Kalau mau jujur, kurang beres atau enggak beres? Karena banyak kurangnya udah kita anggap enggak gitu aja ya. Jujur. Ini kanan dan kiri. Coba yang lebih ekstrim lagi nanya. Allah maha melihat atau tidak? Maha melihat. Bukan cuma melihat, maha melihat. Jadi enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Kita ngomong apa di hati yang telinga kita enggak dengar, Allah tahu. Allah tahu. Nanya, udah bisa ngerasakan dilihat Allah belum? Belum. Ya, tapi kalau ada polisi di pojokan, itu kerasa kelihatan enggak? Coba. Jangankan kalau polisi baru sekelebat baju warna coklat, polisi. Begitu. Helm pakai. helm dingo, cepat helm dingo. Ana polisi yang ngarep. Padahal itu ada orang bajunya coklat, bukan polisi. Tapi udah mikirnya polisi. Lah kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala, dilihat sama Allah, yakin dilihat. Udah bisa ngerasakan dilihat Allah belum? Mungkin kadang ngerasakan tapi banyak enggak merasakannya. Ya udah enggak usah satu hari 24 jam kedawan. Salat 5 menit pas takbir Allahu Akbar, takbirnya saja. Udah bisa merasakan dilihat Allah belum? Nah, terus berarti kita ini genah apa gendeng? Ya punten saya ngomongnya habis dari Jawa Timur kena bahasa Jawa Timur ini. Bahasa Jawa Timur kan omongannya kasar gitu ya. Ketularan dikit. Coba nih. Ini kita. Lagi nih kok kita merasa hati kita udah baik, udah hebat. Belas. Kita ini masih kotor. Makanya dikasih bulan Rajab. Istighfaro sengake. Minta ampunlah. Amal sebanyak mungkin. Sekarang ini saatnya bersihkan diri. Bukan nanti di Ramadan. Yang lebih gladrah lagi ada orang yang masuk Ramadan mengatakan, walah nanti aja minta maafnya kalau hari raya. Di awal Ramadan minta maaf itu aja udah telat. Kok dia masih mikir nanti aja minta maafnya hari raya. Gitu kok mau minta malam Al-Qadar, mimpi. Seseorang yang masih ada permusuhan, mutuskan tali silaturahim, tidak mungkin bisa dapat malam Al-Qadar. Meskipun secara zahir ibadahnya luar biasa. Karena malam itu diberikan kepada hati, bukan kepada mata. Bukan mata ini yang melihat malam Al-Qadar, bukan, tapi hati yang merasakan malam Al-Qadar. Loh, malam Al-Qadar itu enggak nanggung-nanggung loh. Malaikat yang belum pernah turun ke muka bumi sama Allah dikirim ke muka bumi. Turun semua malaikat. Untuk apa? Ngajak salaman menungso. Selamat, selamat, selamat, selamat. Ya, kamu mendapatkan malam Al-Qadar. Selamat. Dan bahkan yang ngajak salaman langsung malaikat Jibril alaihissalam. Selamat. Nah siapa yang tangannya disentuh tangan malaikat Jibril mesti nrodok, nangis dengan sendirinya. Nangis gak ada sebab. Nangis terus ini ya. Tanpa sebab. Nah ini ciri-ciri orang yang dapat malam Al-Qadar. Nah kinten-kinten tangannya siapa yang akan dijabat oleh malaikat Jibril. Nah kalau tangan kita ya ngapusi ya. Macam-macam. Ketika sujud ya enggak betul-betul tangannya buat sujud, takbir saja ngangkate males-malesan. Allahu Akbar. Enggak ada Allahu Akbar. Males-malesan. Atahiyat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh menjalani ini ditunjukkan aja itu rada males, Mak. Males. Nah, tangan yang bagaimana yang dijabat malaikat Jibril? Tangan yang dalam hatinya tidak ada permusuhan dengan siapa? Apapun, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada dendam. Semua ini hapuskan di bulan Rajab. Nah, kalau udah dijalankan otomatis istighfar jalan, dosa diampuni rezeki pasti mengalir. Jadi kalau ada orang nanya, "Bib, rezeki saya kok seret ya?" Saya tuh jawabnya gampang, ngapunten. Taat jenengan sama taat saya mungkin lagi seret. Kalau setoran toatnya seret, rezekinya juga seret. Bib, saya rajin sholat kok, Bib. Loh, sholatnya rajin, tapi maksiatnya rajin tidak? Nah, kalau sholatnya rajin, maksiatnya rajin, nah ini yang repot. Sholatnya belum tentu diterima, ya. Tapi kalau maksiatnya pasti kabul. Itu pasti, maksiat pasti kabul. Jadi gak imbang, gak balance. Lebih banyak maksiatnya daripada toatnya, jadi seret. Nih, setorannya ini toat kurang, setoran toat kurang, setoran maksiat yang banyak rezekinya seret. Lain orang yang udah rojab ini istighfar terus, otomatis dosanya diampuni. Ketika dosa diampuni jadi bersih. Ketika jadi bersih, otomatis hatinya jadi baik. Nanti Ramadan dia bisa kangen. Kok urung poso-poso yo, kedang poso, kurang rong sasi yo Allah suwini, kedang cepet, kangen aku karo poso. Ini orang yang begini ini hatinya udah baik. Coba jenengan kangen-kangenkan sama Ramadan. Bisa kangen betul apa cuman enggak? Coba dikangen-kangenkan sama Ramadan tuh. Bisa kangen betul atau belum bisa kangen? Dikangen-kangenkan, dibayangkan gitu Ramadan. Mangkat nang masjid. Masya Allah. Nanti ada kultum asyiknya. Traweh. 20 rakaat. Ya Allah nikmatnya. Yang dibaca Al-Quran. Saya kalau traweh di sini kan yang saya baca dari awal sampai nanti khatam itu kan ya. Nanti boleh Ramadan kalau ada yang mau terawih di sini Bu, boleh. Ya lumayan lah, paling 1,5 juz, 2 juz. Siap ikut? Tenang bacanya bukan Alif Lam Mim. Kapan rampungi? Bacanya ya cepat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus jadi iramanya itu cepat tapi enggak kesusu, enggak tergesa-gesa, tartil insyaallah. Ya. Lah kangen, timbulkan rasa kangen. Kalau udah bisa kangen sama Ramadan berarti hatinya bersih. Nah Recep inilah saat kita untuk kangen sama Ramadan, saat kita membersihkan di diri, saat kita mubuk tali silaturahim. Makanya Syakban diajari mangkato kuburan, sambungan tali silaturahim sama bapakmu yang udah meninggal gak pernah kamu tilii, kakekmu yang udah meninggal gak pernah kamu tilii, nenekmu yang meninggal gak pernah kamu tilii, pak lek, pak de, bulek, bude yang udah meninggal gak pernah kamu tilii. Ya nurib bok parani, wis mati kok orang bok parani, wis mati bok patekno sisan. Ini kan udah mati, dihilangkan sisan. Ini kan keterlaluan. Kita diajari untuk nyambung silaturahim kepada yang hidup maupun yang kepada meninggal dunia. Datang ke kuburannya. Yang dikubur itu paling senang kalau didatangi sama orang yang dulu semasa hidup disayangi. Pak Lek kok sayang sama ponaan. Ponaannya ini kemudian marani Pak Leknya di kuburan. Itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika ketemu di kuburan. Yang ketemunya bukan ketemu dalam arti terus jedul gitu ya. Maksudnya di depan batu, apa depan makamnya ucapkan salam. Di situ yang dikubur Pak Leknya itu akan didatangkan rohnya. Dan diberi Allah kenikmatan yang luar biasa. Dikatakan dalam sebuah riwayat. Kenikmatan barzah yang paling nikmat buat seorang mayit adalah. Jika dia dikunjungi oleh orang yang paling dia sayangi di dunia. Pertemuan itu oleh Allah dirubah jadi nikmat barzah yang luar biasa nikmatnya. Nah makanya jangan kita datanginya kuburan cuma setahun sekali. Itu minimal. Itu minimal. Lah wong sudah minimal kok masih ada orang-orang yang mengatakan itu bid'ah, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ke kuburan enggak pernah sekali ke kuburan di bid'ah bid'ahkan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas atau kurang jelas? Jelas ya? Jadi Rajab ini saatnya kita istighfar, bersihkan di diri. Syakban nanti menghias. Hiasnya dengan apa? Memperbanyak solawat. Lihat Ramadan, panen. Ramadan itu panen. Tiap hari ada hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa ngambil yang wadahnya bersih. Kalau wadahnya kotor, tidak akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang bisa saya sampaikan menyikapi bulan Rajab. Sekarang kita kembali mengaji kitab Riyadhus Shalihin. Boleh? Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والاعراض عن حظوظ الدنيا والزهاده فانها دار نفاد لا محل اخلاد ومركب عبور لا منزل حبور ومشرع انفصام لا موطن دوام لا موطن دوام فلهذا كان الايقاظ من اهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى انما مثل حياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ini lanjutannya dari mukaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Kita bahas ringkasnya. Dinukil oleh Imam Nawawi ayat dari surat Az-Zariyat ayat 56 dan 57 yang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, untuk mengabdi kepada aku. Pertanyaan, ayat ini diawali dengan khalaqtul jinna wal insa, kenapa kok jinnya di depan manusianya di belakang? Kenapa jinnya di depan manusianya di belakang? Biar kita ingat, sebelum ada manusia, jin itu udah ada duluan. Jin itu adanya sebelum manusia. Manusia datangnya belakangan. Ada jin baru ada manusia. Jin dan manusia sama diciptakannya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini dan di majelis-majelis yang lain banyak jin yang ikut. Untungnya saya enggak lihat, jenengan juga tidak. Nanti kalau jenengan lihat, saya lihat, tambah enggak jadi pengajian. Ya, dong gumun, opo gitu, akhirnya enggak pengajian. Majelis ilmu di situ pasti ada yang namanya jin juga ikut ngaji, karena jin juga butuh ilmu. Jin juga butuh ilmu. Dan orang yang dakwah jangan diniatkan dakwahnya hanya kepada manusia. Karena diperintahkan dakwah oleh Allah adalah manusia, yang diperintahkan ibadah oleh Allah adalah manusia dan jin. Sehingga ulama juga punya tugas untuk menyampaikan ilmu kepada manusia dan menyampaikan ilmu kepada jin. Dengan apa? Dengan niat. Diniati untuk mendakwai jin-jin dengan berbagai macam jin tersebut. Biar ada jin kafir masuk Islam. Jin tuh yang kafir ya banyak, biar masuk Islam. Jin yang kok muslim, ahli tafsir ya banyak. Jin muslim yang ahli tafsir ya banyak. Ada sebuah cerita. Seorang ulama, ini bahas jin dulu boleh ya? Di sini ada jin yang hadir enggak? Ada, yang jelas bukan jenengan ya. Mohon maaf jin-jin, jangan tersinggung ya. Ini kalau diguyoni manusia jangan tersinggung. Maklum, ini manusia yang gumunan semua. Jadi ada seorang ulama alim soleh. Dia itu dengar di sebuah kota ada seorang ulama yang soleh juga. Nah, orang soleh itu kalau dengar ada orang soleh, pengen datang ketemu silaturahim, cari tambahan ilmu. Itu ciri orang yang baik. Maka dia berangkat ke kota tersebut. Nah, waktu dia sampai kota itu, datang ke tempat pengajiannya ulama tadi. Waktu datang masuk ikut pengajian, dia kaget. Ini katanya ulamanya soleh, katanya orangnya zuhud. Masa pengajian itu kok karpetnya bagus sekali ini, kayak gini inilah lebih bagus lagi. Pengajian kok karpetnya bagus sekali. Kemudian pakai bantal-bantal, duduknya itu enak gitu. Batin dia di hati, sini ulama gak bener nih, ngapain saya dengarkan pengajiannya. Pergi dia, gak jadi dengarkan pengajiannya, mau pulang ke kotanya. Tiwas saya jauh-jauh, ternyata orangnya seperti itu. Belum dengarkan udah mutuskan begitu dia. Nah, ketika dia jalan, ini malam, dengar ada ibu-ibu teriak-teriak, tolong. Ibu-ibu tuh gak usah teriak aja, suaranya udah memekakkan telinga. Apalagi kalau ibu-ibu teriak-teriak, kira-kira bagaimana? Makanya pantas kalau ada maling ya, diteriakin tuh jangan bapak yang teriak. Itu kurang syahdu. Kalau ibu-ibu yang teriak, maling gitu ya, itu langsung menusuk ke dalam hati. Nah, ini teriak, ini tolong, tolong. Orang soleh tadi ya, yang mau silaturahim pulang gak jadi itu loh. Dengar ada suara orang tolong-tolong, maka dicari suara itu dari mana. Dilihat ke ibu-ibu, yang teriak ibu-ibu. Ada apa bu, kok minta tolong? Tolong saya, kenapa? Anak saya ini besok mau jadi manten, anak perempuan saya. Besok mau akad nikah. Nah, kenapa anak perempuannya? Kesurupan. Ini kalau kesurupan gak keluar-keluar, besok gak jadi manten dia. Mosok manten perempuannya kesurupan ya, manten lakinya takut tuh ya. Oh begitu bu, ya saya bisa nolong, kata orang soleh tadi. Saya bisa nolong insya Allah. Diajak ke rumahnya si calon temanten perempuan. Sampai di situ dibacakan ayat kursi, perempuan tadi nirokkan. Dibacakan ayat apapun itu yang kesurupan bisa nirukkan. Dibacakan wirid jenis apapun yang kesurupan bisa nirukkan. Akhirnya nih orang soleh ini penasaran, mosok saya bacakan wirid-wirid kelas berat kok bisa nirukkan ya nih ya. Ini jin apa? Akhirnya jin yang ngomong, hamba Allah. Ini jin yang ngomong, hamba Allah, gak usah repot-repot bacain saya pakai ayat-ayat, saya hafal Al-Quran. Jinnya hafal Quran. Orang soleh ini kaget, loh, kamu jin hafal Quran, berarti kamu jin muslim. Iya, saya jin muslim. Loh, kenapa kamu ganggu nih muslimah? Kenapa muslimah nih kamu ganggu? Salahnya sendiri, ini muslimah kurang ajar. Loh, kok kurang ajar bagaimana? Saya dan teman-teman itu tidak pernah terlambat sholat berjamaah. Gak pernah terlambat. Selalu on schedule. Gak ada yang kata sholat jamaah delay, gak ada. On schedule. Imam belum takbir, kami udah semua di belakang imam. Tapi tadi malam ini Isya, gara-gara perempuan ini, saya itu terlambat takbiratul ihram sama imam. Imamnya sudah Allahu Akbar, saya baru datang, saya telat. Telatnya cuma segitu. Loh, kenapa kok kamu marahnya sama dia, kamu telat? Ya gara-gara dia saya telat. Gara-gara dia bagaimana? Lawang dia itu buang najis sembarangan, bukan pada tempatnya, kena pakaian saya. Saya harus ganti pakaian yang suci dulu ke masjid. Akhirnya telat gara-gara dia. Ini saya hukum dia biar ngerasakan akibat sembarangan buang najis. Loh, kamu kok sampai segitunya cuma telat takbiratul ihram saja kok marahnya demikian? Loh, ini imamnya bukan sembarang imam. Ini imamnya Syekh Fulan. Syekh Fulan tadi ulama yang soleh tadi itu loh ya. Yang katanya duduk di permadani, duduk di sofa tadi itu ya. Imamnya Syekh Fulan ini ulama yang luar biasa. Dan kamu percuma bacakan saya ayat macam-macam. Saya ini jin muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jin muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bisa jenengan bayangkan. Kira-kira ini pinter enggak jinnya ini? Pinter. Saya pengen ketemu jin yang begitu-begitu. Tak Quran ilmu. Ya. Tapi ma'lutuful afiyah sahal jamalah. Nah, akhirnya orang soleh ini ngomong. Jadi kamu marah gara-gara terlambat takbiratul ihram dengan imam fulan. Iya, lah kenapa kok marah? Saya cinta pada orang soleh itu. Saya enggak mau terlambat. Oh, kamu cinta sama dia? Iya. Ya sudah, kalau kamu cinta sama dia, demi cintamu padanya, tolong keluar dari jasad wanita ini. Tidak dari tadi kamu ngomong begitu. Kalau kamu mintanya demi cintaku padanya, apapun akan kulakukan demi dia. Kata jinnya, keluar, selesai. Jadi kadang tuh kalau mengeluarkan jin gak perlu dibacain, diajak dialog saja bisa keluar. Saya pernah, saya tuh gak bisa mengeluarkan jin tuh gak bisa ya. Dan tidak mau bisa. Urusan ruwet-ruwet gitu biar yang lain yang nangani ya. Tapi pernah karena kepekso ada orang kesurupan, saya yang didodoki rumah saya karena tonggo saya yang kesurupan itu di sekolahan di SKP itu. Nah, malam Jumat itu. Akhirnya saya bacakan, ya, saya bacakan keluar. Balik lagi. Keluar, balik lagi. Keluar, balik lagi. Jengkel saya. Akhirnya saya ajak ngobrol. Kamu ini tadi keluar kok balik lagi kenapa? Saya jatuh cinta pada gadis ini. Jinnya jatuh cinta sama tubuhnya nih gadis ini. Oh, jadi kamu jatuh cinta sama gadis itu? Iya. Yaudah kalau begitu, demi cintamu padanya, keluar kamu dari tubuhnya. Keluar ya. Gak dibacain apa-apa, demi cintanya keluar nih. Jadi jin tuh kalau udah jatuh cinta tuh ngukuli menungso. Makanya hati-hati jenengan, jangan sampai dicintai sama jin medeni. Makanya kalau tidur suruh baca-baca doa. Mau hubungan intim suruh baca-baca doa. Nanti kalau salah yang ternyata itu bukan suaminya, kalau jin nyamar jadi suaminya bagaimana? Lu pernah kejadian yang begitu? Ya pernah kejadian yang seperti itu. Atau suaminya ditumpangi jin kan? Na'udzubillah min dzalik. Kok suaminya kok tidak seperti biasanya, hati-hati. Ojo-ojo bojomu. Lah makanya baca doa, bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaq tanah. Nah, ini jin ada yang begitu, ada yang begitu. Ada yang soleh, ada yang jahat. Nah, orang saya tadi begitu dengar, oh ternyata sampai kalangan jin saja cinta kepada ulama tadi, berarti saya salah. Berarti itu orang soleh beneran. Maka dia enggak jadi pulang, balik langsung ke pengajian tadi. Duduk dia, duduk. Begitu duduk, orang solehnya ceramah ngomong, ada orang itu yang cuman gara-gara lihat kursi yang empuk, lihat permadani yang bagus, meninggalkan pengajian. Terus dikasih tahu sama jin, balik lagi ikut pengajian. Paham maksudnya enggak? Disindir sama ulamanya. Disindir sama ulamanya. Makanya kita husnudzon kepada siapapun. Penampilan itu jangan jadikan ukuran selama halal ya, selama halal. Jangan dijadikan ukuran kebaikan atau keburukan seseorang. Pokoknya husnudzon saja selama itu halal. Kita prasangka baik. Nah, ini jin. Jin ada kelompoknya. Iblis, setan itu iblis, iblis itu dari kelompok jin yang paling kuat. Iblis. Nah, di bawahnya itu ada ifrit. Nah, ini ifrit ini kelompok jin yang kuatnya luar biasa. Ifrit itu yang menantang kaumnya Nabi Sulaiman. Ya, pindahkan tahta Balqis. Ifrit kan bilang, "Saya bisa pindahkan sebelum kamu selesai ceramah." Nabi Musa itu kalau Nabi Sulaiman kalau ceramah kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Kata Ifrit, "Saya akan pindahkan tahta Balqis dari negeri Sabak sana, jaraknya kurang lebih ya sekitar 1000 kilo. Solo Jakarta PP." Ya, kata Ifrit, "Saya bisa pindahkan enggak sampai 1 jam nyampe di sini. Ngambil kursinya dipindahkan." Tapi muridnya Nabi Sulaiman bisa mengatakan, "Matamu terpejam belum sampai melek udah nyampe itu." Berarti ini kan muridnya Nabi Sulaiman manusia, jauh lebih hebat dari jin. Itu kalau manusia yang bertakwa. Makanya jenengan sebagai manusia jangan bergantung pada jin. Jangan takut sama jin dan jangan takut sama manusia dan jangan takut pada apa pun. Jangan takut jadi miskin, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya kan di situ. Saya kemarin lihat di YouTube tuh lucu kok. Ya, orang yang memasukkan jin ke dalam agama Islam. Itu ada di luar negeri sana di Perancis itu ya. Pakar dakwah kepada jin biar masuk Islam. Ya, lihatnya senang tapi saya mau ngalami. Jenengan mau bisa begitu? Jangan ya, nyawang menungso wis mumet. Coba lihat Mas Roni gondrong satu aja, udah pusing. Coba kalau yang gondrong begitu ada 5000 bentuknya macam-macam begini itu depan saya, pada pusing coba. Ya kan? Nyawang menungso aja macam-macam itu udah buat Bu pusing, apalagi bisa lihat yang lain-lain. Nanti tambah Bu, tambah pusing. Nah, ini jin. Iblis itu kelompok jin, tapi yang kuat. Ya, yang kuat. Di bawahnya ada ifrit. Dan di bawahnya ada kelompok jin yang kecil-kecil. Nah, jin yang jadi muslim itu ya jadi muslim, yang kafir itu namanya setan. Yang kafir dia jadi setan. Nah, makanya ada cerita Sayyidina Abu Hurairah nangkep setan, masih ingat kan? Abu Hurairah nangkep setan yang malam-malam setannya mau ngambil apa mencuri simpanannya muslimin, ya. Ditangkap sama Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah terakhir diajari, kalau mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan datangi kamu sampai pagi. Nah, besok paginya lapor sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyatakan, yang ngajari kamu tadi malam itu setan. Tapi yang diajarkan betul. Ya. Yang ngajari kamu setan, tapi ajarannya betul. Nah, makanya setan itu ya pinter. Makanya jangan jenengan merasa, apa namanya, kalau baik belum tentu dari setan. Kadang setan itu ngajari sing ape-ape. Diajari sama setan bagus-bagus. Kenapa? Lah diajari rek lah gelem. Lah diajari bagus, dia senang. Diajari jelek, dia tidak mau. Nah, manusia yang diajari jelek udah enggak mau, nanti setan yang ngajari, setan yang pinter-pinter, diajari sing ape-ape gitu ya. Yang bagus-bagus. Tapi dijauhkan dari kebaikan yang lebih tinggi. Oh. Ini ilmu perjinan mumet atau enggak mumet jenengan? Mumet toh? Ya, dengernya aja mumet. Lah umurnya jin itu panjang-panjang. 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 1000 tahun. Umurnya panjang, panjang-panjang. Tapi ibadahnya jin sama ibadahnya manusia, pahalanya berbobot ibadah manusia. Makanya jin itu pada meri sama manusia. Lah kalau manusia meri sama jin, berarti manusia kejinan. Manusia kok apa namanya meri. Manusia ini pahalanya yang paling banyak ya, paling besar. Makanya jangan takut, yang paling sempurna. Sombong jangan, tapi jangan rendah diri. Nah, tujuan diciptakan jin dan manusia apa? Ibadah, enggak ada yang lain. Bahkan di ayat selanjutnya, ma uridu minhum mirizq. Aku kata Allah, aku tidak menginginkan dari mereka semua rezeki sekecil apapun, aku enggak ingin. Enggak minta rezeki dari manusia, dari jin tidak. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku tidak minta mereka ngasih makan aku, kata Allah. Itu kalau bahasa itu sanepan, sanepan gitu ya. Sanepannya begini, wis kowe iki salat ibadah. Ora usah mikir rezeki. Tak kei. Jauh khawatir, tak jamin rezekimu. Tapi ya salat ibadah sing kena taat sama saya jamin rezekimu lancar. Oh, saya enggak pernah minta sama kamu. Yang ngasih itu saya enggak minta sama kamu. Saya yang ngasih. Roh awakmu ngerti yo, yang ngasih saya. Kalau udah tahu yang ngasih saya, yo salat tunduk ngabdi yo karo aku. Nah, kita sebagai manusia ngeyel apa nurut? Ngeyel. Engko yang salat terus sesuk mangan opo? Ya toh? Yang pengajian terus anak bujuk kayak dipangan kayak mangan opo? Ya kan? Engko anakku mlebu pesantren isone mau ngaji tok, sok ben terus nyambut gawe opo? Ojo ngeyel. Ibadahlah, ibadah. Itu nanti tugas saya yang ngasih. Janji saya kasih. Allah yang ngomong gitu. Lah kok kita masih mikir besok makan apa? Ini tanda kekufuran. Jenengan sudah siapkan sate, siapkan gudeg, siapkan bakso buat besok sarapan. Pasti besok sarapannya itu. Baru mau dimakan kesampul ambiar. Dul. Le tiba-tiba tonggone jedul jenengan sugui baksonya. Betul? Entek. Nah, tinggal gudeg. Ya tinggal gudeg. Nah, gudeg kok baru mau dimakan anaknya nangis. Anaknya nangis, minta makan gudeg mukso, cintekkan sama anaknya. Terus jenengan mau sarapan apa? Hah? Dok ceplok. Keluar dari rencana enggak bisa. Yang ngasih rezeki itu Allah. Besok yang kita makan apa yang tahu cuman Allah. Besok makannya di mana yang tahu cuman Allah. Lagi itu kok kita masih mikir manganku apa sesok ki duite teko endi. Lah mbok belajar dari saya kemarin itu loh. Beli rumah duit enggak punya tau kita ya. Betul? DP-nya 1 M bener? 1 M jatahnya 2 bulan bener? Alhamdulillah hari ini yang 1 M selesai udah. Masih kurang 1M650 juta. Nyantai saja, gak usah dipikir. Ngapain dipikir? Dipikir ya reso bayar. Emangnya mikir bisa bayar? Enggak. Kerja bisa bayar? Enggak. Kerja juga gak bisa bayar. Yang bisa bayar, yang bisa melunaskan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat yakin gitu loh. Kok yakin, kok angel men loh. Gumun aku. Ngeyel men. Disuruh yakin, percaya sama Allah. Yakin loh aku loh. Loh kita tinggal nurut. Beb. Ya, saya belum bisa seperti jenengan, Beb. Kok ya tetap mikir. Salahmu dewe. Lah wong jane ya padha wae kok. Ya saya sama jenengan ini sama, enggak ada bedanya. Cuman bedanya satu, aku mau mikir. Lah jenengan saya ajari aja mikir ngeyel. Yo ora iso ora dipikir, tetap kudu mikir. Mesti gitu toh? Ayo, betul enggak? Iya, lo ngeyel. Susah dipikir. Enggak usah dipikir. Ada lanjutannya, tapi kita niat ibadah. Jamnya habis tuh. Kurang dikit ya. Dah ini tutup aja kitabnya. Saya mau cerita dikit boleh. Insyaallah 15 Mei, insyaallah itu hari ulang tahun saya menurut kalender Hijriah. Menurut kalender Hijriah, saya lahir tanggal 15 Rajab. Tanggal 15 Rajab. 15 Rajab nanti menurut kalender Hijriah, dan itu kalender kita umat Islam, insyaallah umur saya 40 tahun Hijriah. Kalau Masehi tenang, baru 38 setengah. Kalau Masehi cek nom, tapi kalau Hijriahnya itu umur yang betul kan yang Hijriah. Umur saya insyaallah masuk 40 tahun. 15 Rajab. Wis mulai tuwek aku. 40 tahun ini sudah tua ya. 15 Rajab nanti. Nah, saya terus belajar begini. Saya kasih hadiah belajar saya mau. Tak pikir-pikir begini loh. Matiku kapan yo? Bukan mikir ya boleh tuh ya. Lah terus kalau enggak mikir terus ngerti-ngerti mati terus piye? kan gitu. Lo pengennya kan panjang umur, udah itu pengennya kabeh. Saya juga dongane tiap hari doa panjang umur. Setiap amal tuh minta panjang umur, minimal padha Mbah Umar tumbuh lah. Mbah Umar 105 tahun masih seger kan? Nah, saya pengen lebih dari beliau. Mbah Umar bilang umurku minimal jaluk 150 kan beliau begitu. Ya aku padha 150 minimal. Mintanya begitu, tapi kita yang mikir tuh ya. Lah kok ngerti-ngerti ujug-ujug fulan pindah kuburan. Ujug-ujug fulan pindah kuburan. Ujug-ujug fulan pindah kuburan. Terus tak pikir-pikir gitu. Kalau semua nanti pindah kuburan, ya sing tak gawa apa kira-kira? Kan begitu kan? Nah, nomor satu yang dibawa kan mesti sholat kok ya. Betul kan? Amal, lah amal yang paling pokok apa? Sholat. Nah, tak pikir-pikir sholat nih kadang kita kalahkan demi yang lain. Goro-goro tamu siji sholatnya kalah. Del, gara-gara tamu tulun janjeni barangnya mau saya beli, boleh atau tidak? Saya datang sekarang kalau boleh. Oh, segera datang sekarang. Warap sholat wedi, engko napa sholat tamu ini teko terus prasido mulih piye? Ada ndak yang model begitu? Ada atau banyak? Banyak atau sering? Banyak dan sering. Nah, terus saya mau nanya. Lah pas ngenteni tamu sholatnya diundur-undur, malaikat Israel mampir, pripun? Kira-kira bagaimana? Eng. Gimana kira-kira? Bisa apa kita? Nolak. Malaikat ngapunten nggih. Kalau terus saya ngentosi tamu. Tambah ditutuk sama malaikat. Mau jenengan pakai boso yang paling halus. Itu ya kurang ajar namanya kan. Makanya kita gak boleh gitu sekarang. Saya ini sekarang mau menikmati momen waktu-waktu yang harus saya nikmati. Waktunya guyon sama anak, ya guyon sama anak. Lah kok ketang ada tamu 10 di sini, terus saya suruh duduk sempurna gitu suara gelem aku. Sak karepku. Sing penting anakku seneng. Misal begitu ya. Karena ini waktunya sama anak, ketika waktu sama anak. Waktunya saya minum teh misal sekarang ini teh kok udah habis enggak tahu nih kapan minumnya nih. Misal nih minum teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lu jenengan nyawang saya sawangan karepmu. Maksud saya suruh minum teh sambil nyawang jenengan, semua kan tambah gak minum namanya. Paham loh? Jadi ya saya nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Alhamdulillah. Coba beda kan kalau minumnya begini. Enak atau enggak enak? Di sawang aja enggak enak. Tapi kalau minumnya begini. Alhamdulillah. Enak apa? Maksud saya, waktu-waktu yang kita jalani tiap hari ini mbok dinikmati. Jenengan hari ini bisa makan, besok belum tentu bisa makan. Makanya kalau pas makan tuh yo dinikmati. Mangan yang golek sing penak. Lah mangan kok rek-rek kok golek sing ra enak. Zuhud bib, zuhud. Gak ada judulnya zuhud terus makan gak enak, gak ada. Sopo sing ngajari kuwi? Siapa yang ngajari? Kulu washrabu. Makan dan minumlah dari yang enak-enak, yang baik-baik, yang sehat-sehat. Enak, sehat, halal. Suruhnya kan begitu. Makan yang enak sampai nanti kita bisa lega terus ngucap alhamdulillah. Enak tenan. Itu pahalanya luar biasa. Siap Bu. Pulang dari sini nyambel yang enak ya Bu ya. Nanti ini masaknya gudangan seperti biasanya. Dinikmati yang enak. Besok belum tentu jenengan makan gudangan. Maksudnya sate mungkin besok begitu. Tenang, do umur. Insyaallah terus jadi mikir sing aneh-aneh. Jadi saya mikirnya kalau masuk 40, insyaallah masuk ya. Terus 41, 42, 43, 45 dan seterusnya. Pertanyaan saya pada diri saya itu satu. Sing tak gworono ki apa? Nah, apa yang mau saya bawa ke sana mulai sekarang mau betul-betul saya perbaiki harus apik. Nah kalau judulnya saya bangun rumah yang baru, rumah yang bagus, ya perkakas yang jelek ya saya buang moh aku. Mosok omahe sampe. Lah kok kesete ledek. Jangan dibawa nih keset ledek, buang. Ya kan? Buang. Ambil karpet yang bagus, keset yang bagus, kamar mandi keramik yang bagus, kerannya yang bagus, airnya yang jernih. Kan pengennya begitu. Lah kita mau pindah ke sana nih, rumahnya udah disiapin belum? Lah rumahnya apa? Ya mang sholat tadi, makanya ya sholat 5 menit, mong 5 menit, yuk tenanan gitu. Sholat cuma 5 menit, yuk betulan ya Allah, iki sholatku, iki omahku sok bandeng kono, ya iki kuburanku, ya iki lampuku, ya iki. Nanti ma'amnya ya dari sholat ini, makanya harus bagus. Kualitas jangan KW, sholat kok KW. Sekulino golek KW, terus sholatnya di KW. Selapa polah KW limo, repot kan ya. Sholat harus kalau beras itu rojo lele gitu ya. Ya, jangan beras asar-asaran itu enggak. Untuk sholat yang kalau beras yang rojo lele, pandan wangi rojo lele yang bagus-bagus. Jangan yang setengah. Karena apa? Nah, kita yang mau nikmati sholat itu sendiri. Mohon maaf. Kita kalau makan pengen berasa enak atau enggak enak? Enak. Kenapa? Yang makan siapa? Kita. Lah sholat itu ibarat makanan. Nanti yang merasakan sholat itu ya kita sendiri. Kalau jelek, jenengan dikasih makan pakai beras yang jelek, watos kemletak, itu kan rasanya pengen disawurkan yang ngasih kan. Rasanya kan begitu. Lah Allah kita kasih sholat, kalau sholatnya itu ya kemletak tadi itu watos gitu ya. Ya dibalik kayak nyam gitu. Kayak gombal itu pok gitu kan. Kira-kira bagaimana? Ini kok jadi diam semua, kenapa? Bu, jenengan yang di atas nih kira-kira tidur ngantuk atau paham? Paham kok diem, kenapa? Mikir besok mati? Jangan khawatir, besok kita akan mati. Tapi besok insya Allah dalam arti 100 tahun lagi. Ya, walaupun 100 tahun lagi ya pasti akan mati. Insya Allah panjang umur, fi ta'atillah. Orang itu kan sekarang alergi kalau disebutkan mati itu. Nah saya sekarang kalau sholat, dalam satu hari saya perbanyak baca surat Al-Hakumutakathur. Al-Hakumutakathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Terus saya baca itu sampai berkali-kali lah dalam satu hari. Ngopo? Eling-eling mati. Maklum Bu, udah tua, putih semua. Rambut putih, jenggot putih, kumis putih. Hidung ini adalah bulunya juga putih, ya. Gigi enggak putih. Pengennya gigi juga ikut putih, tapi nyatanya gigi enggak ikut putih. Ya kuning, ya putih, ya coklat, ya hitam jadi satu. Tambah umur kan begitu ya. Mulai keropos-keropos. Maksud saya, yuk kita mulai sekarang nyadarkan diri kita. Kita ini butuh sangu, gitu loh. Butuh sangu. Di antaranya ini, ngaji ini. Saya tadi di atas turun tuh sambil sedih. Ini kalau hujannya deras terus, nanti saya gak bisa ngomong yang enak. Yang dengarkan juga gak bisa dengarkan enak. Sanguku kurang akeh. Ya, sanguku kurang akeh. Saya pengen nanti saya bisa ngomong enak. Yang dengarkan juga enak, saya juga enak. Bisa jadi sangu saya nanti ke sana. Mikirnya tuh gimana apa yang kita lakukan jadi sangu. Gak model lagi sekarang kok nganggo nesu, nganggo anyel karo wong, serah modele. Bukan waktunya kita mau anyel umur petang puluh punjul kok jadi anyel karo wong, kira supaya mau dimati. Maaf Bu ya, jenengan umurnya rata-rata di atas 40 tahun toh. Sama suami kok masih nesu-nesu, kira serah ora zamane. Udah toh, suami tuh gak usah dinesoni, yang tuh ya mati dhewe kok kita aja repot. Betul ya Pak ya? Lah kalau udah istri umur 45, 50, kan suaminya lebih tua, betul enggak? Lah kenapa pakai nesu-nesu anyel-anyel? Engko barang mati yo ditangisi. Tangisi mboten. Pak, aku urung sempat jorok ngepura, Pak. Tangi yo. Ya kan kalau udah mati yo ditangisi. Lo ilang yo digoleki. Betul atau betul, Bu? Jadi udah enggak usah pakai benci-benci sama suaminya anyel-anyel barang. Ini suami-suami juga reko-reko anyel karo bojo barang, enggak usah. Udah istri itu ya begitu, yang nganyel kenyat. Gitu ya Pak ya? Oh betul. Loh istri kalau misalnya pas ngomel-ngomel itu jenengan wajar. Umur tambah tua, ngomel nambah itu wajar. Ya, ngomel nambah itu wajar. Kenapa? Minta diperhatikan. Dan jenengan perhatikan, kalau ngomel rungokno, yo, yo, serampung, wes, alhamdulillah. Ono meneh apa ora? Udah begitu aja, jangan ngomel balas no, ngomel. Sadar lo, sebentar lagi mau mati. Udah tak ngadek lah. Ini buat penutup ini. Biar saya masuk ilmunya, jenengan juga masuk. Begini lo ya, saya kasih gambaran. Biar kroso, biar kroso. Anggap insyaallah umur saya 80 sampai 100 tahun. Anggap 100 tahun panjang umur. Jenengan juga sama-sama 100 tahun. Nah, pertanyaan. Perjalanan waktu 50 tahun itu cepat atau lama? Cepat. Nah, pertanyaan kedua. Coba sekarang cepatnya itu dirasakan. Kroso cepat. Berarti ini tinggal sedikit atau masih panjang? Tinggal sedikit. Setelah sedikit ini berarti kemana? Mati. Entek. Entek terus kemana? Kontra entek. Mau kontra lagi gak bisa. Kontra entek harus pindah. Harus pindah. Pindahnya kemana? Kuburan. Nah, di kuburan itu kita dapat tempat yang bagus, jelek, tergantung ini loh, semasa kita kontrak ini kita jaga enggak kontrakannya. Kalau rumah yang kita kontrak ini kita jaga dengan baik. Paham kan? Dicat, dipel, disapu, sing retak yo ditambal. Maka yang ngasih kontrakan itu senang, nanti kalau di sana ngontrak yo dikai sing apik, karena judulnya kuburan itu juga ngontrak. Nanti yang kekal itu baru masuk dalam surga. Paham, paham. Paham. Nah, terus sekarang jenengan takut mikir mati lagi. Enggak zamannya takut mikir ke mati. Itu loh, tiru orang-orang yang jual kijing, enggak pernah takut sama mati. Buktinya kijingnya dipajang kabeh. Oh, saya itu tadi jalan lihat kijing, bulu kijing gitu kan. Terus saya mikir, sing dodol kijing ira ta wedi yo. Kijing dijejer ning ngarep omahe ning jero ning garasi ruang makan kadang makan ngedepi ki kijing. Lho teman saya jawab, "Lah nek bib nek ki ora wedi meneh, bahkan wis lali karo mati." Selali stanggone ngerti ben dina ngono ki ya. Nono mati tambah seneng, alhamdulillah rezeki gitu kan. Nauzubillah min zalik. Mosok begitu niatnya. Jadi gimana kita bisa merasakan al maut itu dekat? Nah kalau udah berarti siap-siap. Nah siap-siap itu ibadah. Nah disitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup tuh ya ibadah, mati ya ibadah. Kalau udah kita ibadah terus ya nanti di sana enak. Gampang kok rumusnya? Gampang enggak? Lah jenengan kok masih mikir golek duit? Kan aneh. Golek duit tenanan. Enggak bisa, ini kerja harus ditata. Kalau kerja enggak ditata nanti kita enggak untung, kita akan rugi, enggak bisa maju pekerjaannya. Harus serius kalau kerja. Betul. Nah, kalau kerja mikir serius ya, kok ibadah kok enggak mikir serius? Kerja harus ditata nih, kalau enggak nanti kita bisa bangkrut. Nah, coba ini ibadah urip kita to nenek ora bangkrut. Hidup ini kalau enggak ditata kita bangkrut. Kita hidup harus serius, serius urip. Aku arep mati, tapi ora saiki. Pengen panjang umur, tapi tetap akan mati. Makanya sekarang yuk kita siap-siap mati. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ahmaku man atba'a nafsahu hawa wa tamanna alallah al-amani. Aukamakala s.a.w. Al-kayyis, orang yang cerdas, yang pinter, itu orang yang selalu neliti dirinya. Oh dosa aku iki, oh salah aku iki, oh kurangku iku, oh elekku iki. Wa amila lima ba'dal maut. Terus dia amal soleh, persiapan untuk hidup yang setelah mati nanti. Paham? Dah ini kalau saya panjang-panjangkan jenengan mulai mikir mati terus bingung nanti. Orang yang mikir mati berarti mikir hidup. Gak mungkin mikir terus apa? Pocong, gak ada. Mikir mati kok bayangin pocong. Wah, aku yang diuruk, aku udah dipocong piye. Enggak begitu. Itu mikir mati sing salah itu. Itu mikir mati tapi salah. Orang yang mikir mati berarti mikir hidup. Mikir hidup bagaimana? Berarti saya harus hidup dengan benar. saya harus baik sama orang tua saya harus baik sama anak saya harus baik sama suami saya harus baik sama istri saya harus baik sama teman-teman saya harus baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus bisa ibadah dengan bagus, sholat saya harus saya dandani, ngaji saya harus saya dandani, sedekah saya harus saya dandani, wajah saya harus saya dandani, sing perengat-perengut besengat-besengut ya. Ini harus didandani, harus jadi wajahnya meseman. Pak, jenengan kok berubah toh? Meh mati. Aku pengen matiku mesem, jadi aku mulai saiki latihan mesem. Kan begitu. Ini namanya orang yang ingat mati. Orang ingat mati, dianya mikir hidup, bukan mikir mati. Bukan. Jadi orang yang betul-betul hidup itu orang yang selalu ingat pada kematian. Makanya jangan takut mikir mati. Memikirkan kematian itu nikmatnya luar biasa, semakin kita bisa merasakan hidup. Terakhir, orang kalau udah bisa ngerasakan mati itu dekat, bisa ngerasakan, otomatis makan itu juga enak. Sesuk urung karuan iso ngerasake gimana, ya kita rasake tenanan. Merasakannya itu dengan segenap indranya, gitu. Dirasakan betul. Sama pasangan hidup. Sesuk urung tentu aku ketemu bujuku. Wis saiki mumpung ketemu tak sayang-sayangi. Mumpung ketemu tak sayang-sayangi. Lain, sama anak, sama teman, sama sekitar akan seperti itu hatinya. Kalau begitu berarti hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Lah yang buat hidup kita itu enggak enak apa berarti? Goro-goro lali mati. Gara-gara kita enggak ingat sama kematian, akhirnya hidupnya enggak enak. Mangan ya ora dirasake, salat ya ora dirasake, duwe bojo ya ora dirasake, duwe anak ya ora dirasake. Gadah griya nggih mboten dirasakaken. Punya rumah enggak dirasakaken. Coba jenengan punya rumah, lebih banyak di mana? Di luar rumah atau dalam rumah? Jujur. Kapan terakhir jenengan leyeh-leyeh di kursi nyantai menikmati rumah? Kapan terakhir? Pindah sana, pindah sini, duduk anteng menikmati itu kapan? Bu, nah kalau udah ingat mati kira-kira menikmati enggak? Ya tak linggih wae ngopo pelayan ngalor ngidul ngetan ngulon, ini meh mati aku. Paham maksud saya kan? Jadi kalau udah bisa gitu sebetulnya jadinya enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Loh, nanya serius, enak atau enggak enak? Ini kok semua pada jawabnya lemes kabeh ngopo kelingan mati kabeh iki. Nah, kalau ingat mati itu berarti hidup. Makanya yang seger, jangan terus lemes gitu, Mbak. Ya, dinikmati. Pengajian ini dinikmati. Soalnya Jumat ngarep burung tentu iso melu meneh. Tapi insyaallah bisa, Bu, tenang. Insyaallah bisa. Artinya gitu loh. Salat belum tentu iki aku bariki iso salat meneh. Salatnya akan dinikmati. Nah, pengumuman. 18 Mei Ahad pagi, Masjid Agung Surakarta. Masih ingat semua kan? Nah, tolong yang punya kelompok hadroh segera didaftarkan. Karena saya ambil temanya Tabligh Akbar Tabuh Seribu Rebana. Ya, Tabligh Akbar Tabuh Seribu Rebana di Masjid Agung Surakarta. Sampai hari ini saya baru dapat 500. 500 itu banyak atau dikit? Sudah banyak ya. Belum usaha maksimal. Baru cuman jawil-jawil, telepon-telepon. Belum usaha maksimal. Nah, saya minta jenengan jawil-jawil teman-temannya juga. Kita mau nyantai, enggak mau mikir ratakan sewu pi. Ya ratakan sewu ya ora dadi sewu ngopo bingung. Oh, gitu aja kok repot, tinggal diumumkan. Judulnya Tabuh Seribu Rebana, mohon maaf ini yang daftarnya ternyata cuma 500 orang. Selesai. Oh, gitu aja kok dibuat, Bu. Pusing. Urip yo Jawa ruwet gitu loh ya. Enak enggak kalau mikirnya gitu? Enak, tapi yo usaha. Oh, kan begitu ya. Usaha, saya usaha di antaranya ngomong begini nih usaha. Siapa yang punya kelompok rebana, walaupun 5 orang, 10 orang, ikut datang bawa rebananya, tapi didaftarkan biar tahu jumlahnya. Nah, untuk 18 Mei nanti, untuk yang hadir, snacknya air putih sama kacang. Air putih sama kacang. Bawa roti sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Yang mau saya kasih jamuan cuman yang nabuh rebana. Biar rodok istimewa ya. Nah, yang nabur rebana mau saya buatkan nasi bungkus yang rodok penak. Ya, mungkin sekitar 1000 nasi bungkus yang rodok enak. Nanti dimasaknya di Majlis Ar-Raudhah, buatan sendiri ya. Yang enak untuk yang nabur rebana. Yang nabur rebana enggak usah mikir perut keroncong, insyaallah warak. Yang nabur rebana. Lah yang hadir mungkin perutnya agak keroncong. Nah, biar perutnya enggak keroncong, yang hadir latihan, coba nanti hari Ahad bawa roti, jangan untuk dirinya sendiri. Saya enggak ngajarkan bawa roti sendiri-sendiri. Bawa roti jangan untuk dirinya sendiri. Jenengan kalau berangkat satu orang bawa roti 3. Niat sing loro nggo kancaku ning kuburan. Nanti buat nemeni di kuburan, artinya sedekah pada temannya. Ada ajaran yang bagus. Jangan lagi ya. Kalau Ramadan tuh lo ya, Ramadan tuh kan suka di masjid dibagikan kurma toh. Terus buka bersama ya. Lah yang untung siapa ini? Yang ngasih kurma toh? Kita jadi orang yang terima. Berarti kita kan enggak dapat pahala ngasih buka toh? Enggak dapat pahala ngasih buka. Yang dapat pahala kan yang ngurusi, betul? Nah, ada ajaran biar kita dapat pahala ngasih makan orang. Membatalkan puasanya orang, jadi dapat pahalanya. Caranya gampang, ijul-ijulan kurma. Ini hadiah kurma dari saya ya buat batalkan. Yang sebelahnya juga, ini hadiah kurma dari saya ya buat batalkan. Akhirnya yang satu ngasih buko, yang satu juga ngasih buko. Modal kurma ganjarannya dipek, kan kurang ajar. Paham? Ini ilmu, ini ilmu. Cuman gara satu kurma, tapi niatnya luar biasa, pengen ngasih saudaranya. Nah, nanti begitu, satu orang bawa 2 atau bawa 3 apalah. Jenengan kalau bawa blanggreng, ya bawa blanggreng. Bawa kacang, ya bawa kacang. Kalau hujan begini, makan lebih enak rasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini pengumuman dari saya, semoga manfaat. Dan insya Allah akan segera keluar CD audio keluaran Ar-Raudhah volume 2. Itu yang volume 1 kemarin didengar enak atau enggak enak itu? Enak ya? Nah, nanti akan segera keluar yang volume 2. Lagunya ada Al-Madad, tapi versi Ar-Raudhah ya. Ada Al-Madad, kemudian ada Shalawat Tibil Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli. Kayak gitu kurang lebih. Suara saya enggak enak. Tapi iramanya tadi didengar enak kan? Apalagi yang bawakan nanti Syekh Ali. Insyaallah kan suaranya lebih enak. Itu episode atau volume 2. Ingat, semua CD itu boleh dikopi, digandakan, diperbanyak, dijual lagi boleh. Jenengan kalau jual lagi ngopi dapat rezeki lebih banyak, saya lebih senang. Ya, saya lebih senang. Kenapa? Berarti jenengan ikut andil memperbanyak pahala saya. Betul tak betul? Iya. Jangan takut nanti kalau digandakan, dikopi berarti nanti saya rugi dan lain sebagainya. Enggak ada rugi. Yang jelas ganjarannya pasti banyak. Begitu ganjaran banyak, Allah akan ngasih rezeki dari arah yang lain. Makanya jadi manusia itu jangan pelit-pelit, petut-petut, bakhil-bakhil. Kakek mikir, kan ditembak, kan nembak, tambah nanti rezekinya melimpah ruah. Jelas? Ya, begitu. Apalagi? Sudah ya? Tuh. Jam 10:30 kurang 10 menit. InsyaAllah barokah. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk semua yang nitipkan doanya di sini ya. Semoga hajatnya terkabul, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang pengin panjang umur saya, Anda semua, semoga dipanjangkan umurnya sepanjang panjangnya. Yang sakit di antara keluarga kita, teman kita, anak-anak kita yang sedang dirawat, teman-teman kita yang punya anak-anaknya dirawat di rumah sakit, Mas Taufan dan yang lain sebagainya, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Makannya bisa dikeluarkan sambil saya mau ngasih pengumuman. Terima kasih buat yang sudah membantu baik tenaga, pikiran, doa ataupun materi untuk kekurangan yang kemarin ya. Bukan berarti sudah berhenti, belum berhenti. Jadi siapapun yang mau nyumbang terus, boleh. Karena kita masih punya tanggungan paling sedikit 1,6 M. Ya, masih punya tanggungan 1,6 M. Insya Allah saya akan kerja keras. Salah satu bentuk kerja keras saya nanti ketika acara di Masjid Agung itu ada peluncuran buku baru judulnya Syukur. Sekaligus juga saya mau keluarkan VCD terbaru saya, kajian kitab Al-Hikam. Ya, kajian kitab Al-Hikam. Otomatis nanti ada seri 1, seri 2 dan seterusnya. Karena banyak yang nanyakan, Habib kajian Al-Hikamnya dulu kok mandek gitu ya. Ya, akan saya wujudkan dalam bentuk VCD kajian. Jadi bisa ditonton gambar dan suaranya. Nanti yang pengen beli, silahkan beli, bisa jadi untuk dakwah di rumahnya, dulurnya, temannya, dan lain sebagainya. Yang gak punya uang, bisa pinjam punya temannya. Ya, bisa pinjam punya temannya. Atau kalau yang punya komputer, itu akan saya upload di internet. Yang ada di Hongkong, dimanapun, jangan khawatir. Silahkan download gratis. Ya, usah bayar. Tapi salah satu sarana saya untuk menyelesaikan berbagai urusan majlis ini, caranya saya harus kerja keras tapi tidak mau mikir. Paham ya Bu ya? Kerja keras tanpa mikir. Bukunya alhamdulillah sudah saya tulis sebanyak 17 halaman. Kurangnya 130 halaman. Kapan nulisnya? Baru kemarin. Kapan harus selesai? Selesainya Senin harus selesai. Terus kapan mau dikerjakan? Embuh. Kok embuh kenapa? Soalnya sekarang ngaji, besok pagi ke Jogja. Isya ada di Ngijo, ya. Jam 9-nya harus ada di Sragen. Nah, paginya ya insyaallah begitu. Terus nulisnya gimana? Seperti saya dari situ Bondo kemarin nulisnya di tengah perjalanan, mampir warung ngetik. Ya, di mobil usahakan ngetik. Terus begitu alhamdulillah bisa dapat 17 halaman. Doakan semoga dikasih keberkahan sama Allah sehingga bisa menyelesaikan buku itu dan jadi buku yang manfaat. Covernya nanti kurang lebih depannya gambar orang-orang susah. Gambar orang yang tidur di emper jalan, gambar orang yang makan dari tempat sampah, seperti itu. Judulnya Syukur. Biar yang beli nyawang tok langsung kelingan. Ya alhamdulillah ya ora kaya ngono gitu. Ya, lihat covernya aja biar bisa syukur. Demikian, terima kasih. Silakan yang sudah dapat hidangan disantap. Yang mau tambah silakan tambah ya. Yang mau tambah silakan tambah, ngomong. Tambah, 1,6 lagi tambah, kasih tambah. Setuju? Terima kasih banyak. Wallahu a'lam.